Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسالة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الحر انتهاء مرضات الله وقربه وثوابه. فقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبمقامه وأسراره في الدارين آمين. إلى قوله وعليك عند القدرة بتطوع بالحج والأمرة كغيرهما من القربات. Dan atas kalian ketika ada kemampuan untuk melaksanakan haji yang sunnah ataupun umrah yang sunnah dan yang lain-lain daripada ibadah-ibadah. Faqad warada anillah subhanahu wa ta'ala, karena telah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Annahu qala, Allah Subhanahu wa taala berkata, inna 'abdan qad sahhatu jismah, sesungguhnya seorang hamba aku berikan kesehatan dalam badannya, wa aktsartu mala, dan aku berikan harta yang banyak, ta'ti 'alaihi khamsatu a'wam, datang dan berlalu kepadanya 5 tahun, wala yaghdu alayya, dan dia selama 5 tahun tidak datang kepadaku, tidak berziarah kepadaku, tidak haji atau tidak umrah, padahal badannya sehat dan juga hartanya cukup. Apa yang dikatakan oleh Allah, la abdun su, maka berarti hamba tersebut adalah hamba yang jelek. Al-hadis bima'na, yang mana hadis ini diambil dari maknanya. Jadi di sini beliau menganjurkan, jika ada kemampuan bagi seseorang selain atau setelah melakukan haji yang wajib. Kalau haji yang wajib sudah jelas, karena haji ini kewajibannya hanya seumur hidup 1 kali. Al-hajju fardun wa kadzaka al-umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Dikatakan dalam matan Shahfati Zubat bahwasanya ibadah haji itu hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun daripada rukun Islam yang 5. Wa kadzal umrah, begitu juga termasuk yang wajib adalah umrah dalam madhab Imam Syafi'i, walaupun ada perbedaan pendapat di antara madhab yang lain yang mengatakan mazhab yang lain umrah itu tidak wajib, tapi mazhab Imam Syafi'i hukumnya umrah itu sama dengan hukumnya haji. Tidak bisa untuk melaksanakan haji tapi dia bisa melaksanakan umrah, maka dia berarti orang yang wajib umrah walaupun dia tidak wajib haji karena tidak mampu melaksanakan haji. Jadi begitu juga termasuk ibadah yang wajib adalah umrah. Lam yajiba fil umri ghaira marrah, dua-duanya ini baik haji ataupun umrah tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba kecuali dalam seumur hidup hanya 1 kali aja. Jadi ketika sudah selesai melaksanakan haji, selesai melaksanakan umrah, maka seterusnya sampai mati pun tidak wajib lagi untuk melaksanakan haji atau melaksanakan umrah. Beda dengan ibadah yang lain, beda dengan rukun Islam yang lain. Puasa Ramadan, setiap tahun kita puasa, zakat setiap tahun kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sholat lima waktu apalagi setiap hari wajib melaksanakan sholat lima waktu. Sampai kapan? Sampai mati. Tapi haji tidak wajib hanya seumur hidup satu kali. Tapi walaupun tidak wajib kecuali seumur hidup hanya satu kali, jika ada kemampuan. Kemampuan di sini maksudnya badannya sehat, hartanya ada, hartanya cukup. Ayo, ambil kesempatan untuk kita berziarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berziarah ke Ka'bah. Berziarah kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak manfaat yang kita dapatkan? Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan? Berapa banyak ibadah yang bisa kita lakukan kalau kita bisa berangkat ke Mekkah, bisa berangkat ke Madinah Al-Munawwarah? Bukan hanya kita bisa haji dan umrah, kita bisa memandang ke Ka'bah, kita bisa tawaf berkali-kali, kita bisa sholat di Masjidil Haram yang pahalanya dikatakan 100.000 kali lipat pahala ibadah. Pahala ibadah bukan hanya di masjidnya, bahkan itu di seluruh Haram Mekkah, di seluruh bagian daripada Haram Mekkah, baik itu di masjidnya ataupun mungkin di hotel ataupun juga di perkampungan selama masih dalam batas Haram Mekkah. Maka kebaikan dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Jadi kalau seseorang khatam Quran di Mekkah satu kali, pahalanya seakan-akan khatam Quran itu 100.000 kali khatam Qurannya. Luar biasa. Dan itu hadisnya sahih. Apalagi sholat berjamaah. Sholat berarti kalau satu kali sholat, berarti pahalanya seakan-akan pahalanya seperti dia sholat 100.000 kali. Dia sholat maghrib satu kali di Mekkah, berarti seakan-akan sholat maghribnya 100.000 kali dia melakukan sholat maghrib. Belum lagi kalau dia berjamaah. Pahala berjamaah dilipat gandakan sampai berapa kali lipat? 27 kali lipat pahala orang yang sholat berjamaah. Jadi seseorang sholat satu kali tapi berjamaah, pahalanya sama, bahkan lebih baik, lebih banyak daripada yang sholat 27 kali tapi sendiri-sendiri, nggak berjamaah. Ini di Masjidil Haram, sudah sholat itu sendiri dilipat gandakan 100.000 kali lipat, ditambah lagi dilipat gandakan 27 kali lipat karena dia sholat berjamaah. Belum lagi kalau dia sholatnya pakai siwak. Sholat pakai siwak, ya, ini bukan pamer, cuma untuk ngasih semangat aja, ya, biar yang lain semangat untuk memakai siwak. Karena eman kalau pahala siwak ini. Dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sholatun bi siwak khairun min sab'ina sholatan bi ghairi siwak. Hadis sahih. Satu kali sholat dengan memakai siwak, pahalanya lebih baik daripada 70 kali sholat tapi tanpa siwak. 70 kali sholat diulang sampai 70 kali tapi tidak pakai siwak semuanya, pahalanya masih lebih banyak yang satu kali sholatnya tapi dengan siwak, kan eman. Kalau itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat dan dilakukan di Masjidil Haram yang dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat, jadi betul-betul katanya ulama, tidak ada keutamaan yang pahalanya berlipat-lipat sebanyak itu. Dan hadisnya hadis yang sahih, bukan dhaif. Seperti pahala dilipat gandakan, pahala kebaikan yang dilakukan di Masjidil Haram atau bahkan di Haram Mekkah, bukan harus di masjidnya. Nah, ada. Jadi eman. Kalau ada kemampuan bisa berangkat ke Mekkah, bisa berangkat ke Madinah. Wah, itu kesempatan untuk kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Tapi beribadah bukan niat ke Mekah hanya untuk jalan-jalan, bukan niat ke Mekah hanya bermain-main, bukan hanya niat ke Mekah untuk berbelanja, tapi ibadah yang dicari ini, ibadahnya yang dicari ini adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang ditakdirkan bisa berangkat ke Mekah, itu kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak untuk membaca Al-Quran. Satu kali satu huruf kita membaca daripada Al-Quran diberikan satu pahala. Satu pahala dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ini lagi jika lipat gandakan karena di Mekah 100.000 kali lipat. Luar biasa. Ya, tapi ketahuilah, hati-hati juga kalau seseorang ditakdirkan bisa masuk ke Haram Mekah. Kenapa? Karena bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, tapi dosa pun juga dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Na'udzubillah. Jadi kalau kita maksiat satu kali tapi di Mekah, sama dengan kita maksiatnya 100.000 kali. Makanya banyak di antara mereka yang takut untuk mukim, untuk tinggal di kota Mekah. Khawatir, iya kalau ibadah, nikmat, pahalanya dilipat gandakan sebanyak itu. Tapi kalau tidak ibadah, kalau maksiat, berarti satu kali maksiat sama aja seakan-akan dia maksiatnya 100.000 kali. Sehingga banyak di antara mereka, Amr bin As termasuk, itu tinggalnya tidak mau di Haram Mekah. Dia memilih membangun rumah di perbatasan, tidak jauh dari Haram Mekah. Perbatasan sedikit, tinggal berapa langkah masuk. Jadi kalau beliau ini mau ibadah, masuk ke batas Haram Mekah. Sehingga dilipat gandakan ibadahnya 100.000 kali lipat. Kalau sudah tidak ibadah, balik lagi ke rumah. Tidak dilipat gandakan kalau misalnya ada kemaksiatan, ada kesalahan. Ya, termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas tinggal di Taif dan meninggalnya wafatnya pun di Taif. Bahkan juga ya, Imamul Haddad, beliau ingin sebenarnya tinggal di Mekah, tapi mereka benar-benar orang yang takut akan kemaksiatan yang dilakukan, takut ini, takut dilakukan maksiat tersebut di Mekah. Jadi memandang wanita yang bukan mahramnya itu godaan. Perempuan-perempuan di sana dari segala macam ada, mau dari Turki ada, dari Suriah ada, mau dari Eropa ada juga. Melihat, memandang satu kali berarti seakan-akan 100.000 kali kita memandang wanita yang bukan mahramnya di Mekah. Bahkan termasuk yang berkaitan dengan hukum Mekah adalah bukan hanya kemaksiatan, keinginan dalam hati untuk maksiat itu kalau di Mekah sudah dicatat sebagai maksiat. Kalau di luar Mekah masih belum, tapi di Mekah sudah dianggap sudah maksiat. Dalam hati, nanti kalau di jalan anak akan melihat perempuan, sekarang sudah dianggap. Ya, na'udzubillah. Oleh karena itu, yang ditakdirkan bisa masuk tinggal walaupun beberapa hari di kota Mekah, kesempatan luar biasa untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan oleh beliau, yang bisa berangkat haji atau yang bisa berangkat umrah, kemampuan ada, kesehatan ada, uang ada, berangkat. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara umrah dengan umrah yang selanjutnya berarti menghapus dosa di antara keduanya. Kita umrah. Ya, kemudian tahun depan lagi umrah. Antara umrah sekarang dengan umrah yang tahun depan yang kita lakukan, dosa-dosa di antara keduanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Haji yang diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasan yang pantas kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita katakan termasuk haji keistimewaannya bukan hanya menghapus dosa kecil tapi juga menghapus dosa besar. Ya, bahkan juga Imam Romli punya pendapat bukan hanya menghapus dosa antara dia dengan Allah tapi juga menghapus dosa antara dia dengan manusia. Jika dia niat dalam hati untuk meminta maaf, meminta ridha kepada orang yang pernah dia zalimi. Haji dia. Ketika haji, wukuf di Arafah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang kecil, yang besar. Bagaimana kalau dia punya dosa dengan manusia? Kalau dia punya dosa dengan manusia, diampuni juga oleh Allah. Dengan niat dalam hati, dia meminta maaf. Dengan niat dalam hati, dia meminta ridhanya. Kalau pulang nanti aku meminta ridhanya. Misalnya sebelum dia memungkinkan, sebelum ditakdirkan meminta ridho, meminta maaf kepada manusia yang pernah dia berbuat zalim kepadanya, ditakdirkan meninggal sebelum itu, semuanya diampuni walaupun dosanya dia dengan manusia tersebut. Ini keistimewaan haji dan ini tidak pernah dilakukan untuk ibadah yang lain. Kalau dikatakan sholat Jumat mengampuni dosa, wuduk mengampuni dosa, itu hanya dosa kecil, bukan dosa besar. Ini dosa kecil, dosa besar. Bahkan Imam Romli mengatakan dosa yang berkaitan dengan manusia. Kalau sudah niat untuk meminta maaf, meminta ridha kepada manusia yang pernah dizalimi. Jadi umrah lagi, haji lagi kalau punya kemampuan. Yang penting ikhlaskan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hajjatan faqad adda farullah." Barang siapa yang melaksanakan haji satu kali, berarti dia telah melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah kewajibannya. Kalau ada lagi kesempatan untuk haji dua kali, maka Allah SWT mengatakan, "Waman adda hajjatan saniyah faqad dayana rabbah." Kalau dia melaksanakan haji yang kedua kali, berarti dia telah menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berhutang kepada dia. Berhutang surga, berhutang pahala. Kalau dia haji kedua kali. Kalau haji ketiga kali apa? "Waman hajja salisatan haramallahu sya'rahu wa basharahu 'alan nar." Kalau haji sampai tiga kali, semuanya ini haji diterima ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan. Apanya yang diharamkan? Allah haramkan rambutnya, Allah haramkan kulitnya, Allah haramkan badannya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari api neraka. Diharamkan sama Allah kulitnya tersentuh api neraka. Masyaallah. Bahkan pernah disebutkan oleh ulama satu cerita yang mana di antara mereka ada orang yang didolimi sehingga dibunuh oleh mereka, dan bahkan setelah dibunuh mati itu mereka mau membakarnya. Ketika mereka membakarnya sama sekali tidak pengaruh, sama sekali tidak membakar kulitnya, kulitnya utuh, tidak kebal sama sekali dengan api, sedikit pun tidak berubah warna kulitnya ini, sehingga membuat mereka terheran-heran. Cerita itu tersebar dari mulut ke mulut sampai kepada ulama. Ulama itu mengatakan, ini mungkin orang itu mungkin orang pernah haji, sudah pernah haji tiga kali. Dikatakan oh mereka, iya benar. Orang tersebut sudah haji tiga kali. Oh, tidak salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan haramallah sya'rahu wa basharahu 'alan nar. Allah haramkan rambutnya, kulitnya untuk disentuh oleh api. Bukan hanya di dunia, tapi apalagi di akhirat nanti khususnya. Jadi dikatakan bahwasanya dianjurkan untuk haji lagi kalau ada kemampuan. Ibn Munkadir, salah seorang daripada salihin, Muhammad bin Munkadir, seorang yang saleh, seorang yang wara, ya, seorang yang takut untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau Ibn Munkadir ini pernah diceritakan, beliau punya tuku. Orang soleh, tapi dia punya usaha tuku. Dan suatu waktu beliau berangkat ke masjid, dan beliau tinggalkan tukunya ini dan diserahkan kepada pembantunya. Beliau pergi ke masjid untuk sholat. Pulang dari masjid, keluar dari masjid, berpapasan dengan seseorang, seorang badui, yang sedang membawa jualan yang dijual di tokonya, baju, pakaian. Akhirnya ditanya, "Kamu beli di toko ini ya?" "Iya." "Kamu beli dengan berapa harganya?" Anggaplah kita katakan beli dengan 400.000. Maka Ibn Munkadir mengatakan, "Coba aku lihat, dilihat bajunya. Ini sebenarnya harganya bukan 400.000, ini 200.000. Pembantunya yang menjual mungkin salah. Ini harganya 200.000. Jadi kamu balik ke toko. Kamu balik ke toko tukar dengan harga baju yang 400.000 ada, atau kamu ambil uangnya. Enggak apa-apa kok, aku rela kok. Bahkan baju ini kalau aku jual di kampung bukan hanya 400.000, ini bisa 600.000. Aku rela." "Kamu rela, aku enggak rela." Masya Allah. Kalau kita, "Kamu berapa belinya?" "400.000, padahal 200 itu." "Oh, sudah, mudah-mudahan enggak tahu." Ini malah diminta, dikasih tahu itu harganya salah, itu mahal harganya, itu salah. Jadi ima kembali ke toko tukar dengan baju yang harganya 400.000 ada, atau ambil kembalian uangnya, membayarnya lebih 200.000 ambil, atau jangan beli sekalian, kembalikan bajunya dan aku kembalikan uang kamu. Akhirnya terpaksa kembali ke toko, ya, dan dikembalikan uang 200.000. Badui itu tidak kenal siapa ini. Akhirnya tanya-tanya kepada orang, siapa ini? Kok ada orang yang aneh seperti ini? Akhirnya dikatakan dia adalah Muhammad bin Munkadir. Oh, Muhammad bin Munkadir. Ini Muhammad bin Munkadir dari sejak dulu aku hanya dengar namanya. Bahkan di kampung aku, kalau mereka ingin hujan dan mereka lama tidak turun hujan, tinggal menyebut Muhammad bin Munkadir, turun hujan. Makanya tidak salah Allah memberikan makom yang tinggi karena waroknya takut maksiat kepada Allah. Sekarang seperti sedikit-sedikit kita ngambil hak orang lain, kita pakai sandalnya orang lain, kita ngambil uangnya orang lain, auzubillah. Walaupun kita tidak ketahuan ketika itu, tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, ini Muhammad bin Munkadir itu haji sampai 33 kali hajinya. Haji sampai 33 kali. Ketika haji ke-33 kali itu, beliau itu naik ke Jabal Rahmah di Arafah. Dan di saat itu beliau senang melihat kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah dengan pakaian yang sama, dengan keadaan yang sama, dengan ibadah kepada Allah. Kemudian beliau ini terbesit dalam hati dan mengatakan, ya Allah, aku haji sudah 33 kali. Haji yang pertama untuk kewajiban yang memang wajib atas setiap hamba yang mampu untuk melaksanakan haji. Haji yang kedua, ya Allah, aku hadiahkan untuk ibuku. Dan haji ketiga, aku hadiahkan untuk ayahku pahalanya. Dan sisanya 30 haji aku hadiahkan kepada mereka, ya Allah, yang tahun ini, yang tahun ini mereka haji tapi tidak engkau terima, ya Allah. Sudah, pahala hajiku aku berikan kepada mereka yang haji tapi tidak diterima sama Allah. Dari betul-betul pedulinya kepada orang Islam. Dari betul-betul kasih sayangnya. Kasihan melihat mereka datang jauh-jauh dari negara yang jauh, dari tempat yang jauh. Dengan mengeluarkan biaya yang banyak. Tapi tahu-tahu misalnya tidak diterima oleh Allah. Karena kasihan. Sudah, 30 hajinya dia yang kalau diterima oleh Allah, pahalanya berikan kepada mereka yang tidak terima. Tahu-tahu beliau mendengarkan suara. Suara itu suara seakan-akan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibn Munkadir, atatakharram ala man khalaqal haram? Atajud ala man khalaqal jud? Wahai Ibn Munkadir, apakah kamu berbuat loman, berbuat baik kepada zat yang menciptakan sifat baik tersebut? Atajud ala man khalaqal jud? I'lam laqad hafartu liman waqaf bi Arafat bi alfi am qabla an ahluqa Arafat. Ketahuilah bahwasanya aku sudah ampuni dosa-dosa orang yang pernah wukuf di Arafah, yang pernah melaksanakan haji. Aku ampuni dosa mereka bahkan sebelum 2000 tahun aku menciptakan Arafah. Sudah aku ampuni dosa-dosa mereka, diterima oleh Allah SWT. Makanya dikatakan man hajja falam yarfus walam yabsuk kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang pernah haji dan di waktu haji dia tidak pernah maksiat, di waktu haji dia jaga lidahnya daripada kalimat atau kata-kata yang kotor, maka seakan-akan dia keluar dari rahim ibunya kembali seperti bayi tidak ada dosa, bersih dan suci daripada kemaksiatan, dihapus dan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini Ibnu Qadir. Jadi sampai 33 kali haji. Orang soleh. Ya, pernah juga termasuk kebiasaan daripada Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini haji berkali-kali. Bahkan beliau haji setahun, tahun depan tidak haji, tahun selanjutnya haji lagi. Jadi setiap 2 tahun sekali haji, 2 tahun sekali haji. Kebiasaan beliau. Ini zaman dahulu. Hajinya pakai kuda, hajinya pakai onta. Kendaraan mereka bukan, masih belum ada pesawat. Jadi setahun haji, setahun tidak. Karena setahun haji, setahun beliau jihad. Jihad untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tahun di waktunya beliau haji, Ibn Mubarak pergi ke pasar hewan dan beliau siapkan uang 500 dinar di kantong beliau ini. Digunakan untuk mau membeli unta yang baik, yang bagus, yang gagah, agar digunakan untuk menungganginya pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Ketika sampai, ketika di tengah jalan, tahu-tahu beliau dikejutkan dengan seorang wanita yang memakai cadar. Yang bikin kaget adalah wanita tersebut sedang menguliti kulitnya bebek yang sudah mati. Kulitnya bebek itik dikuliti, padahal di tempat sampah sudah mati. Maka ditegur oleh Ibn Mubarak, wahai fulanah, itu adalah bangke, itu haram untuk dimakan. Ilaika anni, kamu pergi, tidak usah ngurus ana, kamu tidak tahu keadaan ana. Wahai fulanah, dalam hati Ibn Mubarak ini pasti ada sesuatu ini. Kamu tidak tahu keadaan ana. Ibn Mubarak terpenasaran, apa keadaannya dia? Ya fulana, memangnya keadaan kamu itu gimana? Hanya dia cerita, aku punya suami baru meninggal dunia, dan aku punya 4 anak perempuan yang masih kecil-kecil, tidak ada yang memberikan nafkah kepada mereka. Jadi setiap hari aku berikan makan kepada mereka dari bangkai itu. Jadi sudah halal bagi kami. Dan ketahuilah bahwasanya aku ini adalah syarifah, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan Rasul lagi. Akhirnya dia dalam hati, ya Allah, langsung hatinya, ya, perasaannya bagaimana aku bisa melaksanakan haji dan aku tidak membantu seorang wanita yang sedang kelaparan, putrinya 4 sedang kelaparan, apalagi itu adalah cucu Rasulullah SAW. Bagaimana aku nanti mengatakan di hadapan Rasulullah SAW jika aku di hari kiamat bertemu dengan Rasulullah SAW? Akhirnya uang itu yang sedianya digunakan untuk membeli unta diberikan kepada syarifah tersebut, semuanya diberikan kepada dia. Malam hari dia pulang ke rumah, tidak ada haji, tidak jadi haji, karena kebiasaannya dia setahun haji, setahun tidak, setahun haji. Malam itu dia agak susah, kadang kepingin haji tapi dia harus membantu, uangnya sudah diberikan kepada syarifah tersebut. Tidur, ternyata di dalam tidur mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Rasul, dia senang ketika bermimpi Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan kepada Ibn Mubarak, ya Ibn Mubarak, kamu telah membantu orang yang susah, orang yang sedih daripada anak cucuku. Ketahuilah, aku tahu kamu itu sangat ingin untuk melaksanakan haji. Ketahuilah, aku meminta kepada Allah menciptakan malaikat untuk menggantikan kamu untuk melaksanakan ibadah haji. Kamu haji, tidak haji, tidak ada masalah, tetap dicatat oleh Allah, kamu mendapatkan pahala ibadah haji. Bahkan bukan 2 tahun sekali, setiap tahun Allah akan ngirim malaikat melaksanakan haji sebagai ganti daripada kamu. Masya Allah. Walau haji tidak haji sama aja, Ibn Mubarak tetap akan mendapatkan pahala jadi haji dari Allah SWT berkat syafaatnya Rasulullah SAW, karena perhatian dengan ajak anak cucu Rasulullah SAW. Ini contoh. Jadi kalau ada kemampuan dan tidak ada keperluan yang mendesak, kepentingan yang lain yang lebih penting daripada haji, haji. Ya, daripada uang itu digunakan untuk foya-foya, lebih baik digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi dikatakan dan disebutkan, kalau seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, diberikan kesehatan dalam badannya, kemudian berlalu 5 tahun sama sekali tidak pergi lagi ziarah, tidak pernah lagi ke Mekah, tidak pernah lagi ke Madinah. Tadi dikatakan la abdun su, dalam riwayat la mahrumun, berarti orang tersebut, hamba tersebut, hamba yang dijauhkan dari rahmat Allah, hamba yang dijauhkan dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi yang punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan tentunya enggak usah. Ya, tentunya mungkin banyak di antara kita tidak punya kemampuan, nah, bukan jangankan haji kedua kali, bukan untuk haji satu kali aja belum mampu. Niatkan, tapi niat dalam hati. Andai kata dalam hati diniatkan, andai kata aku punya kemampuan, ada uang, ada juga kesehatan, aku pasti akan melaksanakan haji. Tidak akan aku teledor, tidak akan aku sia-siakan kesempatan kalau aku mendapatkan kesempatan. Diniatkan, maka dengan niat insya Allah akan mendapatkan pahala haji. Apalagi kalau kepingin mendapatkan pahala haji, kalian bisa mendapatkannya setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, man sallal fajr fi jama'ah summa qa'at yazkurullah subhanahu wa ta'ala fi hatta tatlu as-shams summa sallah rak'atain kana ka ajri hajjah wa umrah. Tama. Barang siapa yang salat subuh berjamaah dan setelah selesai salat subuh berjamaah dia tetap duduk di tempatnya, tidak pindah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari, setelah terbit matahari dia bangun sholat 2 rakaat, maka baginya dia akan mendapatkan pahala haji dan pahala umrah sempurna, sempurna, sempurna. Tidak kurang sedikit pun daripada pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah. Gampang, bisa setiap hari kita dapat pahalanya. Yang penting syaratnya tadi, sholat subuh, bukan tidur. Sholat subuhnya berjamaah, bukan sendiri. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah, jangan pindah dari tempatnya, tetap di tempatnya. Kemudian yang keempat syaratnya, berzikir, bukan di tempatnya, tidak pindah, bukan baca koran, bukan baca internet, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Terbit matahari. Setelah terbit matahari bukan langsung bubar, tapi sholat 2 rakaat. Maka baginya akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, tidak berkurang sedikit pun daripada pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah. Ya, kemudian dikatakan sini, wa alaika inda iradikal masir ilal hajj bita'allum wajibatihi wa sunanihi wa zikarih. Dan kalau kamu sudah ada keinginan untuk berangkat haji, maka wajib kalian belajar tentang rukun-rukun haji, tentang sunnah-sunnah haji, tentang zikir-zikir yang dibaca di waktu haji. Harus belajar. Setiap ibadah, tidak mungkin kita diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita belajar terlebih dahulu yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Kita sholat, kita harus belajar sholat ini, hati-hati. Kalau kita sholat tidak mengerti rukun-rukunnya sholat itu yang mana, rukun sholat berapa, tidak tahu, itu tidak sah loh. Bukan anak yang mengatakan, ulama itu yang mengatakan. Ditanya rukun sholat berapa, ini pekerjaan ini di waktu sholat apa rukun, apa sunnah, tidak tahu. Yang membatalkan sholat apa aja tidak tahu, ya gimana dia diterima sholatnya. Harus belajar, harus tahu rukun sholat apa, syarat-syaratnya sholat apa, yang membatalkan sholat apa, harus belajar. Makanya dikatakan min iqtirabi sa'ah an yusalliya khamsun la tuqbal li'adihim sholat. Termasuk tanda dari hari kiamat, termasuk tanda dekatnya hari kiamat, sekelompok orang 50, mereka melaksanakan sholat, satu pun di antara mereka tidak ada yang diterima sholatnya. Ahli hadis mengatakan karena mereka tidak mengetahui ilmu sholat, tidak mengetahui syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya sholat. Yang penting sholat, yang penting gerakannya sesuai. Memang gerakan sesuai bukan berarti dia diterima sholatnya. Harus didasari dengan ilmu. Gerakannya sesuai memang dengan gerakan sholat, tapi harus ngerti gerakan itu gerakan sunnah apa rukun. Harus ngerti syarat-syaratnya apa, yang membatalkan apa. Karena bisa jadi kalau dia tidak mengerti apa yang membatalkan sholat, dia mungkin melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, tapi dia tidak sadar kalau itu membatalkan sholat karena tidak ngerti. Harus tahu yang membatalkan sholat itu apa aja, syarat sahnya sholat apa aja. Nah, begitu juga orang yang haji. Kalau sholat kita tiap hari, artinya mutlak setiap orang yang baligh agil wajib untuk belajar. Bahkan umur 7 tahun pun, umur 7 tahun mumayyiz, wajib diajari oleh orang tuanya. Diajarkan oleh orang tuanya haji, diajarkan sholat, wudhu yang berkaitan dengan ibadah yang dilakukan, puasa Ramadan, yang apalagi sudah baligh agil, wajib untuk belajar. Nah, kalau haji, ketika mau haji baru wajib. Sekarang tidak ada kemampuan untuk haji, tidak wajib haji. Kapan wajibnya? Nanti kalau haji. Karena Allah tidak mewajibkan seseorang belajar semua ilmu agama, enggak. Tidak diwajibkan mempelajari semua ilmu agama. Yang diwajibkan untuk dipelajari yang mana? Yang berkaitan dengan amalia yang dia lakukan. Kalau dia sholat, tiap hari sholat, wajib belajar sholat. Tiap hari wudhu, wajib belajar wudhu. Puasa Ramadan, wajib belajar tentang puasa. Zakat, kalau dia punya harta wajib zakat, wajib belajar tentang zakat. Ya. Jadi haji, kalau dia mau haji, punya kemampuan, wajib belajar tentang haji. Ya, tijarah, jual beli, kalau dia melaksanakan transaksi jual beli, harus belajar jual beli. Apa belajar nikah wajib hukumnya? Kalau dia mau nikah, wajib belajar. Kalau ada yang niat, anak tidak mau nikah seumur hidup, anak nikahnya di surga, ya tidak usah wajib, tidak wajib belajar nikah dia. Ya, apa yang akan dilakukan, dia wajib mempelajari ilmu agama dari apa yang dia akan lakukan. Ini, jadi haji katanya Imamul Haddad tadi, kalau ada sudah keinginan, rencana untuk berangkat haji, yang pertama dipersiapkan ilmunya, bukan uangnya, bukan uang jajannya, bukan pakaiannya, bukan bekalnya, ilmunya itu yang penting. Bawa bekal, bawa uang banyak, masya Allah, tapi hajinya, ibadahnya salah-salah di sana. Bingung-bingung, dia tidak ngerti apa yang harusnya. Yang penting ikut aja, ikut rombongan aja sudah. Rombongan kemana ikut. Ditanya itu apa pekerjaannya, rukun, apa syarat, apa wajib, tidak tahu. Yang penting ikut rombongan. Sama seperti ayam itu. Karena ada induknya. Kemana ayam pergi, ikut aja. Itu tidak sah. Walaupun sesuai gerakannya, walaupun sesuai caranya. Tapi harus tahu yang mana yang rukun. Haji itu ada rukun. Haji itu ada wajib. Haji itu ada sunnah. Ya, kalau sholat tidak ada wajib. Ya rukun sama wajib sama sholat. Kalau haji itu beda. Ada rukunnya, ada wajibnya. Apa bedanya rukun sama wajib? Tidak tahu. Ya jangan mengharap hajinya sah. Harus tahu, harus belajar. Ya, ala kulli hal, ya termasuk yang umrah atau yang haji biasanya diajarkan ya di manasik itu ada manasik, diajarkan di situ. Yang penting yang ngajar itu benar-benar mengajarkan didasari dengan ilmu, ilmu yang betul. Jangan hanya belajar dari buku, jangan hanya belajar dari internet, apalagi ini masalah haji. Karena masalah haji ini tidak mudah untuk difahami. Ya, bahkan termasuk tiga hal yang tidak mudah difahami kecuali dengan praktek. Haji atau umrah, haji ini, pekerjaan ini. Tidak mudah. Kecuali kalau sudah pernah praktek. Kalau sudah praktek, makanya kadang-kadang ada Ka'bahnya. Kedua adalah ghusl mayit, memandikan mayit. Tidak cukup hanya belajar di buku cara memandikan mayit begini. Tahu-tahu dia memandikan mayit. Harus lihat dulu. Lihat dulu sekali dua kali melihat bagaimana orang yang memandikan mayit. Baru kemudian nyobak membantu. Baru kemudian bisa dia sendiri. Ya, ketiga adalah zabiha, memotong, menyembelih. Ya, menyembelih. Tidak cukup hanya belajar di kitab, tapi harus lihat dulu bagaimana orang menyembelih, bagaimana caranya. Sekali-sekali kemudian dia praktek. Ya, ketika praktek baru dia pintar. Nah, ala kulli hal, tujuannya di sini harus dia belajar bagaimana ya cara melaksanakan haji dengan baik. Wa bi ta'allum adillatil kibla wa rukhasi safar wa adabihi wa ma yuqal fihi minal adkar, dan juga harus belajar tentang arah kiblat. Untuk mengetahui arah kiblat ini zaman dahulu mungkin ya. Karena zaman dahulu mereka pergi ke Mekah menggunakan onta yang butuh waktu 2 minggu, 1 bulan atau lebih bahkan. Yang artinya selama 1 minggu, 2 minggu di perjalanan, mereka kadang-kadang mau sholat tidak tahu arah kiblat, harus belajar arah kiblat di mana. Nah, kalau kita sekarang mungkin naik pesawat, ya harus kita mengetahui bagaimana ya Ustaz kalau kita di pesawat. Yang di pesawat berangkat kemana aja, mau ke haji, mau ke tempat yang lain, ya itu kewajibannya tetap tidak gugur walaupun di atas pesawat. Sholat sebisa mungkin. Bisa wuduk. Nggak bisa wuduk ya Ustaz di pesawat misalnya. Ya nggak usah wuduk. Tayamum. Tayamum pun nggak bisa misalnya. Cari tanah susah di pesawat. Ya sudah, nggak usah wuduk, nggak usah tayamum kalau memang tidak mampu. Sholat dengan ruku, dengan sujud yang normal. Oh, nggak bisa Ustaz, nggak ada musholah di pesawat. Misalnya, ya sudah duduk sholat di atas kursi. Dengan cara pakai isyarat dengan kepala ketika ruku, ketika sujud. Jadi di atas kursi duduk, dia tundukkan kepalanya sampai sekiranya sejajar dahinya. Dahi sekiranya sejajar dengan lututnya. Itu isyarat untuk ruku. Ruku. Ya, dibungkukkan, ditundukkan kepalanya sampai sekiranya dahi sejajar dengan kedua lututnya. Kemudian untuk sujudnya isyarat seperti itu. Cuma lebih dalam lagi. Isyarat kepalanya itu lebih dalam sekiranya melewati lututnya. Membedakan antara isyarat untuk ruku, isyarat dengan sujud. Nah, kemudian dilakukan hal itu kalau bisa menghadap kiblat, kalau tidak bisa ya sudah tidak usah menghadap kiblat. Apalagi di pesawat kadang-kadang kita tidak tahu di mana arah kiblat. Itu pun semuanya harus diulang nantinya ketika sampai di rumah atau ketika di Mekah. Diulang wajib hukumnya, diqadha wajib hukumnya. Ya, jadi dikatakan harus belajar tentang bagaimana cara melaksanakan sholat di waktu di perjalanan. Tentang ghusl, tentang jamaah, ini banyak pertanyaan ya. Banyak pertanyaan tentang ghusl, tentang sholat, banyak kesalahan juga. Ya harus ngerti, kapan seseorang boleh ghusl, apa itu ghusl juga harus tahu. Kadang-kadang orang gak ngerti ghusl itu apa. Ghusl itu menjadikan sholat lima waktu yang empat rakaat dijadikan dua rakaat. Sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Hanya tiga sholat yang boleh digosor. Yang empat rakaat dari sholat lima waktu. Hanya tiga sholat, duhur, asar, dan isya. Itu boleh digosor, artinya boleh diringkas, disingkat jadi dua rakaat aja. Bagi yang musafir, safarnya safar tawil. Perjalanannya perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang itu berapa kilo? 84 kilo atau lebih. Dihitung dari batas kota dengan batas kota tujuan. Bukan dari rumah dihitungnya, tapi dari batas kota. Sampai batas kota tujuannya. Kalau 84 kilo lebih, berarti dia sudah boleh melaksanakan qasar. Boleh juga jamak taqdim atau jamak ta'khir, artinya digabung dua sholat dalam waktu salah satunya. Kalau digabung dua sholat di waktu yang pertama, berarti itu taqdim. Duhur dengan asar digabung di waktu sholat duhur, berarti taqdim. Duhur dengan asar digabung di waktunya sholat asar, berarti itu ta'khir. Boleh juga dengan syarat perjalanannya panjang, ya, 84 kilo. Nah, itu boleh bagi musafir. Siapa itu yang musafir? Musafir itu adalah yang melakukan perjalanan. Kemudian ketika sampai di tempat tujuan, apa dia tetap dianggap musafir atau tidak? Kalau di perjalanan dia musafir jelas. Perjalanan itu dia boleh gosor jamak. Kalau sudah sampai, misalnya sampai di Mekah, apa boleh gosor, apa boleh jamak? Kalian pergi ke Jakarta, apa boleh gosor, apa boleh jamak? Kalau sudah sampai di Jakarta, di perjalanan boleh. Nah, itu ada perinciannya. Apa perinciannya? Niatnya kalian tinggal di tempat tujuan itu berapa lama? Kalau niatnya di tempat tujuan itu di bawah 4 hari, maka selama kalian di tempat tujuan itu kalian boleh gosor, boleh jamak. Niat tinggal di Mekah berapa hari? 3 hari. Selama tinggal di Mekah boleh gosor, boleh jamak. Kalau mau. Karena itu tidak harus, itu rukhsah. Dalam mazhab Imam Syafi'i gosor jamak itu rukhsah. Yang mau silahkan, yang tidak mau ya tidak usah, tidak apa-apa. Bukan harus, bukan wajib. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah, gosor itu wajib, bukan rukhsah, azimah. Jadi kalau musafir harus gosor. Kalau tidak gosor, tidak sah. Itu Imam Abu. Kalau Imam Syafi'i tidak, itu rukhsah. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Nah, jadi kalau niatnya di Mekah 3 hari atau 2 hari, di bawah 4 hari, ya, itu boleh gosor, boleh jamak. Selama dia di situ. Kalau niatnya 4 hari atau lebih, 4 hari, 5 hari, niat di Mekah, tujuannya di Mekah, tujuannya di Jakarta, tinggal di situ 4 hari atau lebih, tidak keluar-keluar, maka selama dia di Mekah tidak boleh gosor, tidak boleh jamak. Selama dia di tempat tujuannya di Jakarta, tidak boleh gosor, tidak boleh jamak. Walaupun dia musafir sebenarnya kan, tapi karena niatnya dia sudah 4 hari atau lebih, tanpa keluar, itu sudah tidak boleh gosor. Kadang-kadang orang tetap gosor, tetap jamak. Sampai kapan? Sampai 4 hari, itu salah. Itu 4 hari kalau yang tidak menentukan berapa hari. Anda tidak tahu berapa hari. Nah, kalau tidak menentukan berapa hari tinggal di tempat tujuan, boleh gosor, boleh jamak sampai 4 hari. Lepas 4 hari sudah tidak boleh lagi gosor dan jamak. Nah, ini kan kalau terjadi kesalahan, mestinya dia tidak boleh gosor, tahu-tahu gosor, ya hukumnya sholatnya tidak sah. Nah, mestinya dia tidak boleh jamak takdim, tapi dia jamak takdim berarti sholat keduanya tidak sah. Nah, ini yang wajib dipelajari kalau dia mau haji. Ta'alum roh wa adabih. Memajukan film narkar. Walataja alqasdakar alhaj mustarokan bayno hobi natijaro baliam bahi anayat habakaseun mata dunia ilamat taksid infakahu. Film dari safarika. Ini juga memperjelas kepada kita ini waktu yang sudah habis. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan atau kemampuan untuk bisa berziarah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan umrah, diterima segala ibadah kita, diterima niat kita, dicatat sebagai ibadah niat kita yang ada di hati kita, dan semoga kita dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, diselamatkan dari segala musibah, dari segala fitnah dan cobaan fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kunya soleh jami'a samila, ya khairi dunya wal akhirah, ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.